Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Wala syakka dan tidaklah diragukan bahasanya Allah mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bagaimana di surat Al-A'raf yaitu mahal syahidnya wa antakulu ala Allahi ma'ala ta'lamun dan Rabku mengharamkan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-36, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan engkau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Fa'alal abdi, kewajiban seorang hamba menjadikan ma ba'asallahu bihi rusulahu, ajaran yang dibawa oleh para rasul, yang mereka para rasul ini adalah utusan Allah, wa anzala bihi kutubahu, dan ajaran yang terdapat dalam kitab suci adalah dia jadikan itulah kebenaran yang wajib diikuti. Dia percaya, dia yakin bahasa itu benar dan benar. Adapun selainnya min kalam sa'irin nas, perkataan manusia yang lain, maka ya'riduhu alaihi, dia timbang dengan kebenaran. Fa in wafaqahu fahuwa haqqun, jika mencocoki kebenaran maka dia benar, jika menyelisih kebenaran maka dia batil. Wa in lam ya'lam, dan jika dia tidak tahu apakah menyelisihi al-haq ataukah mencocokinya, yakunu dhalikal kalamu, maka perkataan tersebut adalah perkataan yang global, tidak diketahui maksud pengucapnya. Atau diketahui maksudnya akan tapi lam yu'rab, tidak diketahui apakah ya, Rasul datang membenarkannya ataukah mendustakannya. Maka hal semacam ini yumsaku anhu, ya, didiamkan. Wala ditakallam ila bi ilmi, dan tidak dibicarakan kecuali dengan dasar ilmu. Wal ilmu maqama alaihi dalilu, dan definisi ilmu adalah perkataan yang didukung oleh dalil. Wan nafi' minhu, dan ilmu yang bermanfaat adalah ajaran para ajaran sang rasul. Waqad yakunu ilmun min ghairi rasuli, dan boleh jadi ada ilmu namun tidak berasal dari sang rasul. Apa itu? Lakin fil umuri dunyawiyah, yaitu ilmu dalam urusan duniawi, semacam kedokteran, perhitungan atau matematika, wal falahah, dan pertanian. Adapun masalah ketuhanan, pengetahuan keagamaan, fahadihi, maka hal-hal ini, al-ilmu fiha, ilmu tentangnya, diambil dari sang rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dari yang lain. Wa qulu qawlal mufti sunnat dal, fa qala dal aswa aku ma'i dunal mufti li anni anal asla fi ilmika bi annahu mufti fa idza qaddamta qawlahu ala qawli fatahta fil asli alladhi bi 'arafta annahu mufti fa lazima al qadahu fi fara'ihi fa yaqulu lahu al mustafti anta lama shahada lahu bi annahu mufti wa dalalta alaihi shahada lahu bi wujubi taqlidihi dunaka fa muwafaqati laka fi hadzal ilmi al muayyan la tastalzimu muwafaqataka fi kulli mas'alatin wa khata'uka fima qalaqta fi al mufti alladhi huwa a'lamu minka la yastalzimu khata'uka fi ilmika bi annahu mufti hadza ma'a ilmihi anadzalikal muftiya pada yukti. Nah, maka tidak akan kokoh telapak kaki Islam kecuali di atas punggung kepasrahan dan kepasrahan. Kala syarih rahimallah, hadza min babil isti'arah. Ini adalah bagian dari isti'arah. Maka telapak kaki dipinjam untuk digunakan dalam hal yang tidak berkenan dengan kaki dan badan, namun berkenan dengan Islam. Karena telapak kaki yang riil tidaklah kokoh kecuali di atas punggung sesuatu. Artinya keislaman tidaklah kokoh pada orang yang tidak pasrah kepada teks dua wahyu, Quran dan Sunnah. Tunduk padanya, tidak menentangnya, tidak menolaknya dengan rohyunya atau logikanya atau analognya. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, dia mengatakan dari Allah kerasulan, minar rasul dari rasul dan kewajiban sang rasul menyampaikan, kewajiban kita pasrah. Catatan kaki sahih diriatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dan dikeluarkan oleh Al-Humaydi di kitabnya An-Nawadir sebagaimana disebutkan di Fathul Bari. Kalau hadasan Sufyan qala rajul li Zuhri ya Aba Bakrin qul Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man syaqqal juba, kalau umatku orang yang merobek-robek kerah baju saat musibah. Apa maknanya? Faqala Zuhri, maka Zuhri mengatakan minallahi al-ilmu wa ala rasulihi al-balaghu wa alaina taslimu. Wa ada sanadun sahihun, ini sanad yang sahih. Dan sama dengan jalurnya Humaydi, jalur yang dipakai oleh Al-Khatib. Wa akhrajahu, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di kitabnya Al-Adab. Dan Ibnu Abi Dunya, demikian kata Ibnu Hajar. Kultu, kata Muhaqqiq, dikeluarkan oleh Abu Naim dan Hilya dari jalurnya Auza'i dari Zuhri. Anau Ruya yang diriatkan bahasanya Nabi SAW mengatakan la yasni azani hina yasni wa mu'min. Lantas kutanyakan Az-Zuhri tentang hal ini, ma hada, apa ini? Maka Zuhri mengatakan dari Allah ilmu, kewajiban sang Rasul menyampaikan, kewajiban kita pasrah. Maknailah hadis-hadis Rasul sebagaimana apa adanya. Sa'da Al-Walid bin Muslim Al-Qurasi di Mudallis dan telah menggunakan kata-kata redaksi Ain. Nambah hadza kalam jami'un nafi'un, ini satu perkataan yang lengkap, yang manfaat. Dan betapa bagus penggambaran yang dibuat tentang hubungan antara nakal dan akal, wahyu dengan akal, yaitu akal bersama wahyu seperti orang awam yang muqallid bersama ulama mustahid. Bahkan ya, posisi akal di bawah hal itu, jauh di bawah itu, karena orang awam mungkin baginya menjadi alim, dan alim tidak mungkin menjadi nabi dan rasul. Jika seorang orang-orang awam yang muqallid telah mengetahui, telah mengenal ulama, padahal alaihi, maka amian akhar. Kemudian dia ngasih tahu orang awam yang lain. Kemudian terjadi perselisihan antara mufti dan pemberi informasi tentang siapa mufti. Ini kemarin telah kita singgung, kalau kemarin kita contohkan dokter, kalau ini dicontohkan tentang mufti, orang awam ini ngasih tahu kita ini di manakah mufti di negeri ini, maka dia bilang itu muftinya. Kemudian ikhtalafa al-mufti wad-dal, terjadi perselisihan antara ini pendapat mufti dan pendapat si pemberi informasi tentang keberadaan mufti. Maka mustafti pencari fatwa wajib menerima perkataan mufti dan tidak menerima perkataan ad-dal, pemberi informasi. Jika pemberi informasi ngotot, ngotot mengatakan yang benar bersamaku, pendapatku bukan pendapat mufti. Karena aku adalah asal, engkau tahu kalau dia mufti. Jika engkau mengutamakan perkataan mufti daripada perkataanku, maka engkau mencela asalnya. Ya, dengan asal itu engkau tahu kalau dia mufti. Lazima, ya, maka celaan kepadaku pada asal itu berkonsekuensi celaan pada farak. Maka mustafti yang cerdas akan mengatakan, Anda, tatkala Anda memberikan persaksian kalau dia mufti, dan Anda memberikan informasi tentang keberadaannya, maka berarti Anda memberikan persaksian wajibnya taklid kepada si mufti, bukan kepada Anda. Maka ya, saya sepakat dengan Anda dalam ilmu tertentu ini tidak mengharuskan saya harus sepakat dengan Anda dalam semua masalah. Dan kesalahan Anda dalam pendapat Anda yang menyelisih mufti, yang mufti itu lebih berilmu daripada Anda, itu tidak mengharuskan salahnya Anda dalam pengetahuan Anda kalau dia mufti. Hadza ma'ilmihi, padahal dia tahu anna dzalikal muftiya, bahasanya mufti tersebut qad yukhti'u, terkadang salah. Nah, dan akal menyadari kalau Rasul itu terjaga dalam beritanya tentang Allah, tidak mungkin salah. Apakah wajib atas lim pasrah kepada Allah, patuh kepada perintah Allah. Waqad alimna, sungguh kami telah mengetahui secara pasti dalam ajaran Islam, seandainya ada orang yang berkata kepada sang Rasul, hadzal Quran, Al-Quran ini yang kami dapatkan dari talaqai alladzi talaqihi alaina, atau hadzal Quran alladzi tulqihi alaina, Al-Quran ini yang kau ajarkan pada kami dan hikmah yang kau datang pada kami dengannya. Kota itu mana kulun minhum, masing-masing keduanya memuat banyak hal, umat asya'a kathirotan. Tunak itu berlawanan dengan akal yang telah kami ketahui. Wa innama, dan hanyalah kami mengetahui kejujuran Anda dengan akal kami. Kalau kami menerima semua yang Anda katakan, padahal akal kita bertentangan, maka ini menjadi celaan tentang ilmu kami mengenai kejujuran Anda. Fanahnu, maka kami meyakini, mujibal akwal an-naqidah, konsekuensi dari perkataan yang an-naqidah membatalkan, bima dhahara min kalamika, apa yang nampak dari perkataan Anda. Nah, la natalaqqa minhu hadiyan wala ilman lam yakun mislu hadha ar-rajul mislu hadha ar-rajuli hadha ar-rajuli min bima ja'a bihi rasul wa lam yarda minhu rasul bi hadha la ya'lamu anna hadha lahu sa'wa la amkana la amkana kullu ahadin alla yu'mina idil ukulu mutafawitatun wa syubhatu kasiratun wa syayatinu la tazalu talafya tulkil pasawisa fayumkinu kullu ahadin an yakula mislu hadha fi kulli ma qala ta'ala ma 'ala rasuli illa al-balagh wa qala fa hal 'ala rasuli illa al-balagh al-mubin. Nah, wa kalamuka, sedangkan perkataan Anda, na'ridu anhu atau na'ridu anhu, kami berpaling darinya. Dan kami tidak mengambil darinya petunjuk, tidak pula ilmu. Maka orang semacam ini, lam yakun, tidaklah dia mengimani ajaran sang Rasul. Dan Rasul pun tidak akan ridha dengannya. Bal ya'lamu, bahkan dia mengetahui, anna hadza, bahasanya ini, lau sarra, seandainya boleh, la'am kana kullu ahadin, maka setiap orang memungkinkan untuk tidak mengimani ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena akal itu bertingkat-tingkat, subhat itu banyak, dan setan terus-menerus memberikan was-was dalam jiwa. Maka mungkin bagi setiap orang untuk mengucapkan semisal ini dalam semua berita yang disampaikan oleh sang Rasul dan apa yang diperintahkan oleh sang Rasul. Padahal Allah Ta'ala berfirman, tidak ada menjadi kewajiban sang Rasul kecuali menyampaikan. Maka apakah ala Rasul? Tidaklah ala Rasul, atas Rasul, kecuali al-balaghul mubin, menyampaikan yang jelas. Tidaklah kami utus mi Rasulin, seorang pun Rasul, kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya dia bisa menjelaskan pada kaumnya. Lantas Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Setelah datang pada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Dan firman Allah Ta'ala, hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan, tilka ayatul kitabil mubin, itu adalah ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Maka tidaklah aku untuk perkataan yang dibuat-buat, akan dia membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, merinci segala sesuatu, petunjuk dan rahmah untuk orang-orang yang beriman. Dan kami turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, wahuda wa rahmah, sebagai petunjuk dan kasih sayang, takabur gembira bagi orang-orang Islam. Nah, mana kitabnya? Wa in kana qad tadallaha bima yadullu 'ala فما بلغ البلاغ المبين فقد شهد له خير القرون خير القرون من البلاغ واشهد واشهد واشهد الله عليهم في الموقف الاعظم واشهد الله واشهد الله عليهم في الموقف الاعظم ومن يدعي انه في اصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. Maka apakah iman pada Allah dan hari akhir boleh jadi Rasul telah menyampaikannya bima yadullu ala haq dengan penyampaian yang mengantarkan pada kebenaran ataukah tidak? Kemungkinan yang kedua, tidak menyampaikan pada kebenaran satu hal yang batil. Wa in kana qad takallama, jika sang Rasul telah menyampaikan bima dengan penyampaian yang menunjukkan pada kebenaran dengan redaksi yang global dan mungkin ini mungkin itu, maka namanya sang Rasul tidak menyampaikan dengan mubin segamblang-gamblangnya. Padahal tiga generasi telah memberikan pengakuan kalau dia telah menyampaikan. Dan wa'asyadallah dan sang Nabi pun meminta persaksian kepada Allah di hadapan umatnya fil mawqil a'zam saat khutbah Arafah. Saat Nabi menyampaikan khutbah Arafah, maka Nabi sampaikan, Nabi telah meminta Allah sebagai saksi kalau Nabi telah menyampaikan. Maka siapa yang mengaku-ngaku mengklaim bahasa yang dalam masalah agama sang Rasul tidak menyampaikan secara gamblang, maka dia telah bikin bohong atas nama sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, qawluhu rama ilma ma kubira anhu ilmuhu wa lam yaqna' bi taslimi fahmu najabahu naramuhu an khalisi tawhid wa sawi wa sawi al-ma'rifati wa sawi al-imani qala syarik hadha taqrirul kalami al-awwali wa ziyadatu tahdhiri an yatakallama fi usulid dini bal wa fi ghairihi bi ghairi ilmin wa qala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula wa qala ta'ala wa minan nasi man yujadilu fi llahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila 'adabin ila 'adabi sa'ir wa qala ta'ala wa minan nasi man yujadilu fi llahi bi ghairi wala hudaw wala kitabin munir tania ittiqal yudilla an sabilillah ulahu fid dunya hibyun wa nudhiquhu yawma qiyamati azab al-hariq wa qala ta'ala wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin wa qala ta'ala in illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum bi rabbihim al-huda ila ghayri dhalika min al-ayati ad-dalati ala hadha al-ma'na wa an abi umamata al-bahili radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bada qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal jadala jadala thumma tala ma darabuhu laka illa jadala rawahu at-tirmidzi wa qala hadithun hasan wa an aisyah radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghada rijali ila allahi al-aladdu al-hasimi al-hasimi al-khasim hawajahu fi sahihaini. Nah, kalau Al-Musayyib rahimahullah ta'ala, siapa yang menginginkan untuk mengetahui hal yang terlarang untuk diketahui, yaitu hal yang gaib. Walam yakna, dan dia tidak cukup untuk pasrah, pemahamannya tidak merasa cukup untuk pasrah. Maka keinginannya tersebut menghalanginya untuk memiliki tauhid yang murni, pengetahuan yang jernih, dan iman yang benar. Hadza ini takrirun, penjelasan untuk perkataan yang sebelumnya ya terdapat perbedaan antara takrir dengan tahrir. Dua-duanya artinya menjelaskan. Dan aslinya takrir itu penjelasan lisan. Penjelasan tertulis namanya tahrir. Ada takrir ini penjelasan untuk perkataan sebelumnya. Dan tambahan tahdzir orang untuk berbicara tentang pokok agama. Bal wa fi ghairi dan dalam masalah yang lainnya tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laysa laka bil ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada buku tafsir jalan lain atau wa minan nasi dan di antara manusia ada orang yang mendebat tentang Allah bighairi ilmin tanpa ilmu wa yattabi dan dia mengikuti semua setan maridin. Kasir nggak bawa? Ibu kasir? Bukan Aisyah. Oh nggak apa-apa. Dan dia mengikuti kula syaitan dan semua setan maridin yang semua setan yang kemudian kurang ajar. Kutiba alaihi annahu man tawallahu ditulis untuknya bahasanya siapa yang loyal kepada setan fa annahu yudilluhu maka setan akan menyesatkannya dan menunjukkannya kepada siksaan yang menyala-nyala. Allah Ta'ala berfirman di antara manusia ada orang yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi. Ini tania itu. Tania itu di jalan lain la wa unuqahu takabburan anil iman. Ya. Memalingkan lehernya karena sombong untuk sombong tidak mau beriman. It artinya al-janib. It artinya janib, boleh jadi an yamin au shimal. Sisi badan. Boleh jadi sisi kiri ataupun sisi kanan. Tanya it fihi dia kemudian dia belokkan lehernya, ya dia sombong, tidak mau beriman, yudillah, sehingga dia sesat dari jalan Allah. Untuknya di dunia kehinaan, dan akan kami rasakan kepadanya pada kiamat, siksaan yang membakar. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang lebih sesat, memang dibandingkan orang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, ya Allah tidaklah memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Illa dhanna wa ma wa qala ta'ala illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka, wa ma tahwal anfus dan apa yang disukai oleh jiwanya. Dan tidaklah mengikuti kecuali prasangka dan hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sungguh telah datang pada mereka dari mereka al huda, petunjuk. Hawa nafsu itu kalau terjemah bahasa Indonesianya yang tepat, lawan dari objektif itu hawa nafsu. Ya, jadi faktornya macam-macam boleh. Jadi yang dia ikuti ya subjektif-subjektif karena boleh jadi kepentingan, boleh jadi gengsi, boleh jadi tradisi, boleh jadi bukan objektif ini benar ini salah. Benar ini salah. Kalau tapi kalau hawa nafsu bahasa Indonesia sendiri apa ya? Kan hawa nafsu sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Ya. Hawa nafsu dalam bahasa Indonesia itu maksudnya apa? Sudah masuk ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa syariat sebenarnya hawa nafsu itu lawan dari sikap objektif tentang benar dan salah. Kalau orang itu menilainya secara objektif, benar itu ini, salah itu. Nah, kalau dia tidak objektif, nah itu namanya hawa nafsu. Bentuknya apa? Boleh jadi gengsi, boleh jadi karena tidak cocok dengan orang yang ya, kepentingan berkenaan dengan ekonomi, kepentingan berkenaan dengan kedudukan, ya, dan macam-macam yang lain. Menurut dia itu berat, yang berat, yang hak itu berat, maka dia nggak mau mengatakan itu hak, karena dia merasa berat, dia nanti rugi secara ekonomi atau dan sebagainya. Itu namanya pemetahuan anfus. Jadi luas sekali. Karena dia adalah lawan dari objektif itu sendiri. Karena mau kemudian mengatakan salah karena itu saudaranya, dia enggak bisa ngomong itu salah karena itu saudaranya, karena itu temannya, karena itu tetangganya, maka ngomong salah tidak bisa. Nah, itu hawa nafsu. Kayaknya cari di kamus online apa nyari apa? Desakan hati dan keinginan keras. Desakan hati dan apa? Hawa nafsu kalau di bahasa Indonesia berarti apa? Berdasarkan itu berarti apa yang kita, ya apa yang bisa kita simpulkan? Mengikuti keinginan sendiri, atau mempertimbangkan kebenaran. Tapi lebih cenderung ke masalah yang mungkin yang diinginkan hati atau melihat dia pemandangan masalah emosi. Emosi ada marahnya itu loh ya. Mau pasang lebih khusus ini. Sama sama enggak hawa nafsu dengan lebih luas dengan yang saya jelaskan tadi dengan hawa nafsu bahasa Indonesia tadi kita ya salah satu bagian ada bagian ada irisan dari irisan lebih mengikuti keinginan jiwa enggak pandang itu benar atau salah bagian dari yang walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang petunjuk dari Rabb mereka, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan pesan ini. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya tidaklah sesat sekelompok orang ba'da hudan kanu alaihi, setelah dulunya mendapatkan petunjuk, ila utu jadala, kecuali karena dia diberi kegemaran untuk mendebat. Kemudian Nabi membaca ayat, "Madzabulaka illa jadala." mereka tidak menyampaikan hal itu kepadamu kecuali untuk mendapat. Lihatkan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, catatan kaki satu hasan. Lihatkan At-Tirmidzi Ibnu Majah, dimasukkan oleh saya Mukbil di As-Sahih Al-Musnad. Dan dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allah al-alatu al-khasib." Ya, orang yang paling Allah murkai adalah al-alatu al-khasim, orang yang al-khasim, orang yang suka berdebat, al-alatu orang yang bisa kita katakan kebangetan kalau berdebat. Dilihatkan oleh keduanya dalam Sahihain. Al-alatu al-khasim itu kalau dalam bahasa kita mirip-mirip dengan kalau orang itu berdebat, dia tidak fokus kepada hal yang diperdebatkan. Namun nanti dia belok ke masalah person, apa itu, kalau bahasa, apa itu latinnya? Logika apa? Falasi. Mirip-mirip itu. Lebih tepat, mirip-mirip itu. Dan tidak fokus pada permasalahan, dia melebar ke sana, melebar kemari. Al-alatu itu kan tepi lembah. Tepi lembah. Jadi dia debat lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Tidak kemudian fokus. Bahasa sekarang, dalam bahasa itu logika fallacy. Dia apa? Ya, kan bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Itu al-alatu al-khasim. Nah. Awal syukur anna malam yusallim lirasuli naqasat tawhiduhu. Fainahu yakulu birayihi wa hawahu wa yukallidu da rayin wa hawan biwairi hudan min Allahi. Fayangkusu min tawhidihi biqadri kurujihi amma ja'adih rasulu. Fainahu qadit takhadahu fi dhalika ilaha min Allahi. Qala ta'ala afara'ita man takhada ilahahu hawahu. Ay abada ma tahwahu nafsuhu wa inna ma dakhala al-fasadu fil alami min thalathi firaqin kama qala Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alayh ra'aytu dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatu al-qulubi wa khayrun li nafsika isyanuha wa hal afsada dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباهه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره wa ma qayyadahu wa taqyidahu wa nahwa dzalika. Nah. Tidaklah diragukan bahasanya siapa yang tidak pasrah kepada sang rasul, maka akan berkuranglah tauhidnya karena dia berkata dengan pendapatnya. Wa hawahu dan hawa nafsunya. Wa yuqallidu dan dia mengikuti dara'in orang yang punya pendapat, wa hawan dan orang yang punya kepentingan atau keinginan. Bighairi hudan minallahi, tanpa petunjuk dari Allah. Maka diksinya di sini dipakai kata-kata ra'yu. Kata-kata ra'yu dan kata-kata akal. Karena pada dasarnya akal itu di teks di nusus syar'i itu terpuji. Di nusus, di dalil, itu akal itu terpuji. Akal itu terpuji. Maka kalau yang tercela itu rakyu. Yang tercela itu wahyun. Nah, akal sebagaimana namanya akal, ya mengikat dari kejelekan. Ya, menghalangi orang dari kejelekan. Namun yang tercela itu wahyu, pendapat. Fa inna yaqulu bi ra'yi wa hawahu. Karena berkata dengan ra'yunya dan hawanya dan mengikuti orang yang punya pendapat dan kepentingan tanpa petunjuk dari Allah. Maka berkuranglah kadar tauhidnya sesuai dengan kadar keluarnya dia dari ajaran sang Rasul. Fa inna qad ittakhadha karena dia telah menjadikan hawa nafsunya dalam masalah itu sebagai ilah selain Allah. Apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Artinya dia menyembah apa yang diinginkan oleh dirinya. Yaitu berbagai macam kepentingan, selera, dan berbagai macam faktor alasan ini dan itu. Wa inna matakhala al-fasadu, maka kerusakan itu terjadi di jagat raya ini karena tiga kelompok, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, Abu Abdurrahman, Syekhul Islam Al-Hafidz Al-Ghazi, ulama besar, dan dia adalah seorang yang ikut perang di medan jihad, rahmatullah alaih. Catatan kaki empat, bait ini dibawakan oleh Ibnu Asakir di tarikhnya ketika menyebutkan biografi Abdullah bin Mubarak. Dan sebagian redaksinya terdapat perselisihan. Aku lihat dosa itu mematikan hati dan menyebabkan kehinaan terus-menerus berbuat dosa. Tarkudzunubi hayatul kulubi, meninggalkan dosa itulah sehatnya hati. Wa khairun linafsika isyanuha, yang terbaik bagi dirimu adalah menduhakai dosa, tidak memperbuatkan dosa, namun menguakai dosa. Dan tidak ada yang merusak agama kecuali tiga jenis orang, para raja dan penguasa, ahbaru su'in, para ulama bejat, waruhbanuha, demikian juga para ahli ibadah yang bejat. Maka al-muluk al-ja'irah, raja yang ja'irah, yang zalim, menentang syariat, bisiasati jairah, dengan kebijakan-kebijakan yang zalim yang dia buat. Kalau dalam bahasa pemilu, ya, atau kemudian nanti kalau saya ngomong seperti ini sebagaimana syariat, nanti menyebabkan suara saya berkurang. Nah, ini dia tolak syariat dengan alasan pertimbangan langkah politik. Wa yu'aridunaha biha, dia tolak syariat biha dengan kebijakan-kebijakan politiknya. Sehingga dia lebih mendahulukan kepentingan politik ya ala hukmillahi wa rasulihi, daripada hukum Allah dan rasulnya. Sedangkan apa usuhin adalah ulama yang keluar dari syariat dalam ra'yu dan kiasnya yang rusak, yang mengandung penghalalan apa yang Allah haramkan, diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mengharamkan apa yang dimubahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mengakui apa yang dinihilkan oleh syariat dan menihilkan apa yang diakui oleh syariat. Tidak membatasi apa yang dibatasi oleh syariat, kemudian membatasi yang tidak dibatasi oleh syariat dan seterusnya. Nah. Warubbanu wahum yuhadun mutasawwifatu المعترضون على حقائق الإيمان والشرعي بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع ديني لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتعوض على حقائق الإيمان بخدع الشيطان وخطوط النفس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قد قدمنا السياسة. وقال الآخرون إذا تعارضت والشرع أيضا Idza ta'aradat as-siyasatu Idza ta'aradat as-siyasatu wasy-syar'a qaddamna as-siyasata wa qala al-akharuna idza ta'arada al-aqlu wan-naqlu wan-naqlu qaddamna al-aqla wa qala ashabu adh-dhawqi idza ta'arada adh-dhawqu wal-kashfa wa dhahiru asy-syar'i qaddamna adh-dhawqa wal-kashfa. Nah, sedangkan Uhban adalah juhalu mutasawwifah, pelaku sufi yang bodoh, yang menentang hakikul iman, yang menentang hakikul iman, amal-amal hati dan syariat, dengan perasaan mawajid sama intuisi perasaan, khayalat imajinasi, kemudian kasyab yang batil yang sebenarnya berasal dari setan, yang dengan kasab tersebut dia mengatakan kalau dia berkomunikasi dengan wali ini, wali itu, dia komunikasi, konsultasi dengan Ali, atau dia konsultasi dengan Nabi, ya, kemudian hasil komunikasinya dipakai untuk menentang syariat. Al-Mutadhammina yang memuat pensyariatan agama yang tidak Allah izinkan dan membatalkan agama yang Allah syariatkan atas lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dia ganti haqaiqul iman, yaitu sifat-sifat hati, bikhoda isyata dengan tipuan setan, dan kepentingan wahudutin nafsi dan kepentingan diri. Faqalal awalun, maka orang yang pertama yaitu para raja mengatakan idha ta'aradati siyasatu wasya'um, baca wasya'um saja tidak apa-apa. Siyasah kalau wasya'ah bersama, baunya kita jadikan lumayah. Idza ta'aradat as-siyasatu wasy-syar'u, jika kepentingan kebijakan politik bertentangan dengan syariat, kita dahulukan kebijakan politik. Yang lain mengatakan jika akal bertentangan dengan nakal, kami dahulukan akal. Ashab adz-dzauq, artinya orang sufi, mengatakan jika perasaan atau kasyaf bertentangan dengan zahir nas, kami dahulukan perasaan dan kasyaf. Ya, kemudian di antara perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, ya, kita baca catatan kaki dua. Syahana fil Ghazaliyu. Sufiyati. Al-Kadibi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayatmu kitaban ala Rasulil Ardi bi mabalaghin bi mabalaghi ilmi bi mabalaghi ilmi aktsaru kadib aktsaru kadiban ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi wal yabi Bakr al-Hasan bin Sakrin Rabbul ala Al-Ghazali fi mujalladin sammahu Ihya Umayyit al-Ahyai Taqaddi ala Kitab al-Ahyai Waqad Amara Sultana Waqad Amara Sultan ibn Tashifin Tashifin bi Ihraqi Tawarikh al-Shaykh Abi Hamidin Tawa'ada bil qatli man katamaha. Naam. Hadzal kitab, kitabnya Ihya Ulumuddin, Syahana fi al-Ghazali oleh Ghazali dipenuhi dengan sejumlah hadis-hadis batil. Demikian juga bencananya orang sufi dan bencananya filsafat, penyimpangannya orang-orang yang gemar dengan kezuhudan. Kitab ini dibicarakan negatif oleh sebagian ulama semacam Ibnu Jauzi. Ya, namun nampaknya kemudian tindakan beliau itu yang tepat, dengan kemudian meringkas Ihya Ulumuddin, Ihya oleh diringkas oleh Ibnul Jauzi, jadilah Minhajul Qasidin. dan sama Ibnu Qudamah diringkas lagi jadi Mukhtasar Minhajul Qasidi. Dan Ibn Taimiyah, Dzahabi dan yang lain, Tursi Al-Maliki mengatakan dia penuhi bukunya dengan kebohongan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku ketahui satu pun kitab di atas muka bumi ini dalam sebatas ilmuku yang lebih banyak bohong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu dibandingkan Ihya Ulumuddin intaha al-Murad. Dan Abu Bakar Al-Hasan Ibn Sakar punya bantahan kepada Ghazali dalam satu jilid buku yang beliau kasih judul Menghidupkan Matinya Orang-orang yang Hidup fi Radi ala Kitab Ihya. Dan As-Sultan Ibn Tashifin memerintahkan untuk membakar karya-karya Syekh Abu Hamid dan mengancam akan membunuh orang yang menyembunyikannya, menyembunyikan buku-bukunya Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ancaman membunuh ini tentu zalim. Ancaman membunuh ini tentu kezaliman. Ya, meskipun dah sungguhan. Siapa yang nyimpan bukunya karya Ghazali, siap-siap dengan hukuman mati. Tentu kezaliman. Dan keputusan penguasa semacam ini tentu tidak bisa jadi tolak ukur sebenarnya, tergantung pembisiknya. Ya, biasa penguasa, ya tergantung pembisiknya. Sehingga kalau dari dataran ilmiah, ya dari dataran ilmiah untuk yang kontra dengan Ihya ya tinggal disampaikan alasan-alasan. Dan putusan salah satu penguasa tidak bisa jadi tolak ukur, wah ini buku jelek dan tidak, itu tidak bisa, tergantung siapa yang bisiki sang penguasa tentu. Apalagi kok bisikinya sampai kemudian hukuman mati untuk orang nyimpan Ihya Ulumuddin. Nah, ini tentu hulu, tentu berlebihan. Nah, kembali ke atas. قلت فعلم الجدل والكلام مضمون علم النجوم أو مضاف أو مندوب إليه فألم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام ومن قائل إنه فرض على الكفاية وإما على الأعيان وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد وعمر وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف رحمهم الله تعالى وساق الألفاظ عن هؤلاء. نعم. Di antara perkataan Abu Hamid Al-Ghazali di kitabnya yang dia namai Ihya Ulumuddin, yang dia adalah termasuk kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali yang paling penting atau bahkan yang paling penting. Jika Anda bertanya, ilmu debat dan ilmu kalam terjelas bagaimana ilmu berbintang, ilmu nujum, ataukah mubah, ataukah mandu. Maka jawabannya, maka kita lihat bahasanya manusia dalam masalah ini punya sikap berlebihan dan berlebihan dalam berbagai fi atrafin, di berbagai sisi. Ada yang mengatakan itu bid'ah dan haram. Dan sungguh jika seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan semua dosa selain kemusyrikan, itu lebih baik daripada dia berjumpa Allah dengan membawa ilmu kalam. Ada yang mengatakan bahasanya itu fardu. Boleh jadi fardu kifah, boleh jadi fardu ain. Dasarnya dia adalah amal yang paling utama. Ya, kurban mendekatkan diri kepada Allah yang paling unggul. Fa'innahu tahqiqun kan ini mewujudkan mutawahid dan pembelaan terhadap agama Allah. Qal Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, hukum haram menjadi pendapat Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Tsauri dan semua para imam hadis di kalangan para salaf. dan beliau Abu Hamid Al-Ghazali membawakan redaksi masing-masing dari mereka. Mereka ini masih perkataan Abu Hamid Al-Ghazali. Kola gitu. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.